Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ba'd. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan hari ini insyaallah taala merupakan kesempatan terakhir dalam dars at-tajwid biiznillah taala. Dan kita gunakan waktu ini insyaallah untuk sedikit belajar tahsin. Diistilahkan dengan at-tahsin. Nah, membaca surat yang mana dengannya kita akan mempraktekkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari selama kita belajar tajwid di sini. Dan yang ditekankan adalah makharijul huruf, demikian pula sifatul huruf. Nah, makharijul huruf dan sifatul huruf. Nah, kita akan baca di sini insyaallah taala surat yang insyaallah telah antum hafal semua, yaitu suratul Fatihah. Wa hiya ummul kitab. Membaca surat Al-Fatihah. Wa hiya aidan suratul Ruqyah. Surat yang sering dipakai untuk meruqyah seorang. Naam. Surat Al-Fatihah. Demikian pula surat Al-Baqarah wa Ali Imran wal Mu'awwidhatain wal Ikhlas. Ini beberapa surat yang sering dipakai untuk meruqyah. Baik. Jadi harapannya dengan baca surat Al-Fatihah ini, antum menerapkan kaidah-kaidah tajwid yang telah antum ketahui dari sifatul huruf maupun makharijul huruf dan beberapa ahkam yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Innillahi ta'ala iman waffaqa lahu at-taufiq. Semoga dapat membaca surat Al-Fatihah ini dengan tepat dan benar, sesuai dengan yang diinginkan. Baik, kita mulai insyaallah taala dari membaca ta'awudz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Antum tirukan dengan suara yang jelas dan keras. Baik. Supaya terlatih dengan suara yang geremeng. Dengan suara yang gemuk, tapi jelas dan keras. Terbuka mulutnya, fathah, kasrah, dhammah, kelihatan. Kita ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi الشيطان الرجيم. أعوذ. نعم. يا. Pertama hamzah, yang kedua ain. Ya, harus terbedakan. A'u. Nah. Bukan angu, ya. Tapi ain, ya. Nah. Minasyaitonirrajim. Minasyaitonirrajim. Minasyaitoni. Minasyaitoni. Ya, bukan syai, tapi syai. Syai. Nah, harus jelas. Minasyaitonirrajim. Minasyaitonirrajim. Nah, ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, ya, baca dengan jelas. Dengan pula diseret, ya, bismi. Ini harus jelas, bismi. Nah, kemudian. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, jangan ada pantulan pada alif lam. Ya, alhamdu. Ya, ini masih kurang tepat. Ya, demikian pula Rabbil A. Ya, ya. Tapi alham, alha harus jelas. Jangan ada ala. Nah, ini berarti kurang tepat. Coba sekali lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Jadi tidak ada suara pantulan lam. Rabbil. Habis itu nun dialirkan suaranya. Alamin. Ya, ada nun yang jelas. Assalamualaikum. Ya, pada al-alamin, ya, boleh dibaca dua harokat, ya, empat atau enam. Ini kan mad arid li sukun. Baik. Ayat berikutnya. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman. الرحيم الرحمن الرحيم يا دي راء harus jelas ya راء harus jelas ya jangan sampai dibaca Allahmanir Rahim ya jadi harus jelas getarannya pada ra ya pada huruf ra harus jelas dan jangan pula terlalu banyak getaran Ar-Rahmanir Rahim ya. Tapi cukup ya dua getaran kan tasydid Ar-Ra na'am Ar-Ra Ar-Rahman ulangi sekali lagi Ar-Rahmanir Rahim Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Maliki Yaumiddin Maliki Yaumiddin مالك يوم الدين مالكي مالكي نعم هذا همسني بعد كاف يا مالكي نعم مالكي يوم يعني يومي نعم مثل dengan jelas يو يعني كان يو نعم Maliki yaumiddin yau ya ini kurang tepat domahnya nah tapi harus dimajukan yau nah yaumiddin nah ini bukan din ya tapi da nah ya bukan yaumiddin ya. Kuat suaranya dal kuat da da ya tidak ada aliran nafas yang keluar. Naam. Baik. Sekali lagi. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Coba. Mas Abdurrahman. Maliki Maliki yaumiddin yaumiddin yaumiddin ba da da da masih ke arah d huruf dal atau huruf d ya nam ba da da di di di di du du bade bade Dada. Dada. Dada kuda. Dada kuda. Nah, ini bukan dada kuda, tapi dada. Nah, ada kuda di depan dada. Nah, ya. Ini bukan ya, melatih huruf dal. Bade-bade. Ya. Ini bukan. Da. Kan, kan pakai huruf D ya. Atau mengucapkan dal dengan da da ya. Maksudnya tepat cuma kurang memberikan sifat syiddah ya. Ya kurang kuat jadi timbul darinya sifat hamas ini keliru sedangkan sifat untuk huruf dal apa dari segi nafas nafas hamas apa jihar jihar Jadi suaranya yang kuat. Ya, untuk huruf dal. Ya. Nah. Sekali lagi. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka. Iyyaka. Ketika masuk ke huruf ya, diberikan nabr, ya, diberikan nabr, hentakan, ya. Bukan iyyaka, tapi iya. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Na'budu. Na'budu. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Na'budu. Na'budu. Ba. Ba. Bu. Bu. Da. Da. Du. Du. Di. Di. Jadi suara dal, nah, seperti tadi harus keras atau harus, nah, sifatnya kuat, syiddah. Ini pula ain, ya, harus dialirkan. Na, ya. Yang pula jangan diputus. Na, ya. Ini kurang, tapi dialirkan suara huruf ain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada huruf ya, diberikan nabr. Nah, hentakan suara. Iyyaka. Iyyaka. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Jadi suara ya, huruf ya ketika masuk ke ya itu ada tekanannya. I. Ya. Bukan dibaca panjang. I, nah. Tapi ada tekanan untuk huruf ya. Demikian pula pada nasta'in. Ya, bukan nasta'in, ya, tapi nasta'in, ya, langsung. Ya, jangan dimasukkan ke huruf ain, ya. Ta, ta, ya. Tapi ta'i, ta'i. Ba. Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Ya, ingat ta diberikan apa? Sifat hamas. Ya. Nasta. Ya, kan nasta'in, tapi nasta'in, nasta'in. Baik, dari awal ayat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, masih terdengar suara huruf ta, belum ada hamasnya. Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Ba. Ta. Ha. Ti. Ti. Tu. Tu. Bat. Bat. Nah. Ini diberikan, ya. Hamas. Nah. Coba. Abu Sa'ad. Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi nabarnya tidak dimasukkan ke khaisun, ya. Jadi lewat, ya, mulut. Iyyaka, ya. Bukan iya, tapi i. Ya, jelas. Coba jami'an. Iyyaka. Iyyaka. Jadi bukan i, bukan di hidung, ya. Suaranya bukan di hidung, tapi di mulut. Coba diulangi sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam munafal. iyyaka. Iyyaka. Ayatnya kan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Coba. Nasta'in. Naam. Jadi huruf ain harus nampak jelas. Nasta'in. Coba, Pak Rabbani. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Demikian pula untuk menutup ya. Ayat ya. Nasta'in. Berhentinya pada nunnya. Nah, pada nun. Jangan ditambahi ya. Kadang kalau terburu-buru nasta'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Ada ya. Ya. Tapi tenang ya. Ya, baca dengan tartil dan butuh ketenangan. Jangan tergesa-gesa. Mbak. Lainnya. Ustaz Burzak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Nasta'in. Coba ta. Ada hamasnya. Ta. Ta. Ti. Ti. Bat. Bat. Bat. Bat. Ya, dialirkan nafasnya. Ya. Bat. Ta. Ta. Ta. Ta. Ada nafasnya enggak? Ada. Ada ya. Ta. Ta. Harus ada nafas yang keluar. Nasta'in. Nasta'in. Ya. Sedang nafas yang keluar. Nah, ada huruf ta. Ya. Nah. ya. Berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Pada ihdi ya. Suara huruf ha dialirkan. Ih ya. Ihdi. Naam. Huruf ha. Nah. Huruf ha apa? Rohawa. Dialirkan suaranya. Ya. Ihdi. Nah. Di mana makhrajnya huruf ha? Pangkal. Pangkal tenggorokan. Ya. Bukan pakai ha ya. Ingat. Bukan ih. Tapi ih. Ya. Suaranya di pangkal tenggorokan. Nah, coba. Ihdina. Ihdina. Ihdina. Ihdina. Nah. Bukan eh, ya, tapi i. Tapi ihdina. Pakai i. Ihdina. Okay. Ihdina siratal mustaqim. Ihdina siratal mustaqim. As-sirata. As-sirata. Ya. Si harus tebal. As-sirata. Bukan si, bukan pakai sin, tapi pakai sod. Nah. Ihdina si. Ihdina si. Ya. Pada huruf sad dibaca dengan tebal. Coba. As-sirata. As-sirata. Po. Po. Nah. Mbak. Ro. Ro. Ropo. Ropo. Sirata. Sirata. Nah. Harus baca dengan tebal. Nah, ya. Sof tebal, ro tebal, ko demikian pula tebal. Sod, ro, mat, ko harus tebal. Baik, sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ya, di sini terdapat huruf ta lagi. Musta, musta. Ya. Diberikan hamzah ta. Musta, musta, musta, mustaqim. Ya. Dan jangan terpengaruh huruf qafnya. Ya, huruf qaf tetap tidak ada hamzah seperti jahr. Mustaqim, ya. Naam. Coba. Siratal mustaqim. Siratal mustaqim. Mustaqim. Mustaqim. Mus. Mus. Ya. Ketika mu dimajukan bibirnya. Ya. Nah. Mus. Mus. Sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Berikutnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم هذا أنعمت نون dengan dibaca dengan terseret أنا tapi dialirkan coba an'amta an'amta an'amta an'amta coba Abu Zafira an'amta ya jadi tidak ada suara nun yang terseret coba an'amta an'a an'a an ah nun ainya kurang terbuka nah oh. A. A. An a an a an a a a ya jadi suara ain sama suaranya seperti hamzah hanya beda makhrajnya nah a a a a dan a a ya kalau terlalu ke dalam nah di atas sedikit. An'amta. Jadi latihan menghilangkan pantulan huruf nun. Ini kan rawan ya. Nun terletak sebelumnya ain ini ya, apalagi nun sukun. Ya, seringnya terjadi pantulan. Pantulan suara nun. Ana. Ya. Itu karena tidak menyelesaikan sifat apa? Sifat tawassut pada huruf nun. Nah, dan nun sukun bertemu dengan ain, apa hukum bacaannya? Izhar. Ya. Hukum bacaannya adalah izhar, dibaca dengan jelas, ya. Nun sukun bertemu dengan ain. Kemudian mim sukun bertemu dengan ta. Apa di sini? Amta izhar syafawi. Kalau tadi nun sukun bertemu dengan ain izhar halqi, mim sukun bertemu dengan ta izhar syafawi. Saya ulangi sekali lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. عليهم عليهم bukan alai, tapi alai. Alai. Fathah dibaca dengan jelas. Ala. Bukan alai. Alai. Kalau alai, tidak jelas lagi. Ikut pada ya. Tapi fathah itu dibaca dengan terbuka. Alaihim. Alaihim. Alai. Alai. Harus jelas. Assalamu alaikum. Baik. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairi. Ghairi. Kan ghai. Di ghai. Ghairi. Ghairi. Ghairi. Ghairi. I. I. Iri. Iri. Ghairi. Ghairi. Ghairi al-maghdubi. Ghairil maghdubi. Maghdubi. Maghdubi. Ya. Ada huruf ghain yang sukun. Nah. Dengan dipantulkan mag. Mag. Tapi dialirkan suara ghain. Coba. Gho. Gho. Gho. Gho. Ghi. Ghi. Gu. Gu. Bagh. Bagh. Bagh. Bagh. Bir. Bir. Gu. Gu. Nah. Jadi suaranya dialirkan mau mau dan jangan pula mim di sini ikut dibaca dengan tebal mau mau tapi tetap mau. Namun ketika masuk ke ghain tebal mau dubi mau. Sekali lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, ada waladdallin. Nah, itu terdapat ya, mata bahas kemarin. Mat lazim ilmi mutaqqal. Hai. Mat lazim ilmi mutaqqal ya. Karena ada nabr ya, ada wala bol ya. Ketika masuk ke lam diberikan hentakan suara. Nah. Dan ketika masuk pada wala bo ya. Bukan walob, tapi wala. Ya. Ya. Bukan walob, walob, tapi walabbo. Walabbolin. Walabbolin. Walab, ya, dialirkan suara. Walab. Walabbo. Walabbo. Ya, Pak. Walabbo. Walabbo. Coba. Walabbo. Walabbo. Walabbo. Walabbo. Walabbo. Walabbo. Ya. Panjangnya berapa harokat? 6 harokat. Saya ulangi dari wairi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin. selesai membaca surat Al-Fatihah. Di latih lagi enam beberapa ayat dalam surat Al-Fatihah masih ada yang sebagian masih kurang. Seperti pantulan-pantulan ya, alif lam, nun sukun, nah itu penting untuk diperhatikan. Demikian pula sifat hamas pada huruf ta, ya kadang masih terlewatkan. An'amta, ya. Demikian pula tebal sama tipisnya, ya dengan ikut terpengaruh. Walad, walob. Di walad bo, walad bo. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Nah, dalam dars tahsin. Dan insyaallah taala ini merupakan pertemuan yang terakhir. Nah, dan dars tahsin dan hanya sekali ini. Nah, dan sebelumnya dalam kita belajar ini adalah apa? Tajwid. Ataupun tahsin itu artinya memperbagus, ya, memperindah bacaan dalam prakteknya. Dan tahsin ini butuh untuk talaki, ya. Talaki ya, maknanya satu persatu dicek ke depan, ya, satu persatu dicek ke depan. Itu talaki kepada seorang mudaris. Nah, ampun, anda di sini bukan mudaris, nah, hanya penyampai. Nah, maka insyaallah kita cukupkan, ya, dengan apa yang pernah sampaikan di sini. Dan antum jangan merasa cukup sampai di sini belajar ilmu tajwid. Nah, di sana masih banyak ilmu-ilmu yang lain yang belum tersampaikan dalam majelis-majelis ini. Nah, ada kurang lebihnya, anda mohon maaf, nah, kepada antum sekalian. Selama ya, anda menyampaikan dars, baik disengaja maupun tidak, nah, itu murni katanya dari anda pribadi dan dari syaitan. Nah, dan anda beristighfar kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan yang anda lakukan dalam tadris. Dan anda ucapkan jazakumullah khairan ala husni istima'ikum wa dhannikum, ya. Anda ucapkan banyak rasa syukur dan terima kasih kepada antum semua atas, ya, husnudzannya antum, nah, dan senantiasanya antum, ya, untuk mendengarkan apa yang anda sampaikan, nah, walaupun, ya, karena di sini bukan makomnya makom, ya, mudarris, ya, makom tuwailib, nah, ya, kedudukannya bukan kedudukan seorang pengajar, ya, dengan tapi seorang talibul ilm saghir, nah, penuntut ilmu yang masih kecil, yang masih diragukan akan, ya, kebenarannya menuntut ilmu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin, ya, cukup sekian apa yang dapat anda sampaikan. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.